Amang inang itulah yang memang patas dui tahun madok mauliate jala mekel martata. Di kemajuan ni teknologi na berkembang pesat di tonga-tonga tak zaman sonarion. Bereng ma siaran ni TV penueng nunga bolas masoting begu. Alaihi norhon ni ihitir dorohaku. Sotungalani igabemu babang soton gabe jol mana porsea tu begu. Amang inang adong dope sadanai nama ben hita gabe mabiar jala hitir-hitir. Ay boas sama tahe hita dang hitir ula-ulaun niya namar dogan sari pepe nunga takas jala batar ditonton dak dadak man hitehon dipidi. Alani i hinor hon ni ido tahe mabain akadak dadak imang ulaun sada ulaun nasotik kina dope diulah. Polisi takup hamu majolo nasida amang oknum-oknum naso jelas pengedar-pengedar pisi dibacakan do pisi di porno. Biltik hamu majo pinggol nai amang asa jora mangulahon nasalah. Bapak Kapolse kupamu mazolo nasida amang aka oknum-oknum naso jelas pengedar-pengedar narkoba di kalangan generasi muda. Tebak hamu mazo dugul-dugul na yamang asa meoleol mardalan. Generasiku godang ueng nasega hinormoni narkoba doho teknologi salah guna. Itulah yang memang patas dui tahun madok mauliate jala mekel martata. Di kemajuan ni teknologi na berkembang pesat di tonga-tonga tak zaman sonarion. Bereng ma siaran ni TV penueng nunga bolas masoting begu. Alaihi norhon ni ihitir dorohaku. Sotungalani igabemu babang soton gabe jol mana porsea tu begu. Amang inang adong dope sadanai nama ben hita gabe mabiar jala hitir-hitir. Ay boas sama tahe hita dang hitir ula-ulaun niya namar dogan sari pepe nunga takas jala batar ditonton dak dadak mar hitehon dipidi. Alani i hinor hon ni ido tahe mabain akadak dadak imang ulaun sada ulaun nasotik kina dope diulah. Polisi takup hamu majolo nasida amang oknum-oknum naso jelas pengedar-pengedar pisi dibacakan do pisi di porno. Biltik hamu majo pinggol nai amang asa jora mangulahon nasalah. Bapak Kapolsek nasida amang aka oknum-oknum naso jelas pengedar-pengedar narkoba di kalangan generasi muda. Tebak hamu maco dugul-dugul na yamang asame oleol mardalan. Generasiku godang nueng nasega dinorhoni narkoba dohot teknologi salah guna.